أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. طيب kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan kitab Qaulul Mufid, masuk pada al-mas'alah ats-tsalitsata asyarah, masalah yang ke-13. Qala al-mu'allif rahimahullah ma ukrima bihi minal khullah. Ma ukrima bihi minal khullah. Ya, ini atau sebelumnya, ma buliya bihi min syiddatin naza'. Dari bab ini terdapat masalah penting yang ke-12. Kata muallif, ma buliya bihi sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza'. Apa yang Allah puji kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam min syiddatin naza', dari beratnya an-naza', naza' yakni sakit di saat sakaratul maut. Faidah ini ma'asyiral muslimin terambil dari riwayat hadis yang kita baca, tafaqayat rahu khamisatan lahu ala wajhihi faidha ikhtamma biha kashafaha. Yani ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min siddatin naza', dari beratnya sakit di saat sakaratul maut. Hal ini sebagaimana dikisahkan dalam hadis yang lalu, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kondisi beliau di saat sakaratul maut. Tafaqayat rahami satan lahu ala wajhi, diletakkan di wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam kain. Fa idza ikhtamma biha kashafaha, kalau dia terbangun dari sakitnya dibuka kain. Nah, ini dalilun ala syiddati naz'ihi, kondisi pingsannya beliau di saat menahan sakit di saat sakaratul maut, menjelang kematiannya, dalil menunjukkan syiddati naz'ihi, beratnya ujian beliau di saat itu. Wa hakadha kana rasulu sallallahu alaihi wasallam yamradu wa yu'aqu kama yu'aqu rajulan. Demikianlah kata Syekh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamradu, mendapatkan rasa sakit, ditimpa sakit. Wa yu'aqu kama yu'aqu rajulan, dan beliau merasakan sakit di saat sakaratul maut sebagaimana dua orang minan nas, dari kalangan manusia. Iya. Maka rasa sakit yang beliau rasakan dua kali lipatnya dibandingkan manusia biasa. Wa dza min hikmatillahi azza wa jalla. Dan ujian seperti ini tentu merupakan hikmah yang Allah miliki terhadap hambanya. Hal ini sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan rasa sakit di saat sakaratul maut. Itu beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadida. Waktu itu Ibnu Mas'ud menengok beliau dan mengatakan, wahai Rasul, engkau ditimpa sakit, ya, dengan rasa sakit yang syadid dan yang luar biasa. Kata Nabi, ajal, tentu saja. Inni u'aku kama yu'aku rajula. Bahkan rasa sakit yang sekarang aku rasakan sebagaimana dua orang dari kalian. Ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud menanyakan, "Dzalika anna laka ajrain?" Apakah hal itu karena sebab Anda mendapatkan dua kali pahala, dua kali lipat pahala manusia biasa? Qala, ajal, tentu saja. Ya. Tentu saja, kadzalika ma min muslimin yusibu adan au syaukatan. Demikianlah kata Nabi. Tidak ada seorang muslim ditimpa dengan rasa sakit atau ditertusuk duri, maka au fama fauqaha, atau yang lebih dari itu, dari rasa sakit, illa kafarallahu biha khati'ah. Semua itu sebagai pelebur dari kesalahan. Hadis Muslim. Ya. Hadis ini hadis yang disepakati bahkan oleh Bukhari Muslim. Menunjukkan bahwa beliau syaddada alaihi al-bala. Kata Syekh, beliau sallallahu alaihi wasallam syaddada, dilipatkan. Apa ya? Al-bala. Bala yakni ujiannya. Bi muqabalati da'watihi wa udhiya idza'an 'azima. Bahkan di saat beliau berdakwah, menghadapi idza'an 'azima, yakni gangguan yang sangat besar dari kaumnya. Ya. Di saat berdakwah mengenalkan tauhid, jangan dikira dakwah itu lancar begitu saja. Dakwah yang beliau serukan tentu banyak penentangnya. Bahkan gangguan-gangguan silih berganti. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam dinasihati oleh Allah taala, fasbir sabran jamila. Hadapi saja dengan sabar yang baik. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Kalau mereka menganggap jauh, kami menganggap itu perkara yang dekat. Kemenangan itu dekat. Semakin berat ujian, semakin bersabar di atasnya, maka semakin dekat pertolongannya. Maka beliau bersabar menghadapi gangguan kaumnya, tidak berputus asa. Sehingga wa kadzalika ayawan fima yusibuhu minal amrad. Bahkan beliau ditimpakan musibah-musibah dari sakit dengan yudha'af 'alaih, dilipatkan juga. Ya. Dakwahnya dapat tantangan dengan tantangan yang sangat berat. Di saat sakit-sakitnya pun oleh Allah dilipatkan. Bukan berarti Rasulullah SAW dibenci oleh Allah. Tidak. Dia adalah Khalilullah, kekasihnya Allah. Karena memang ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dan Allah menghendaki kebaikan, yusibuhu. Dalam hadis Bukhari, idza radallahu 'abdi khairan yusibuhu. Kalau Allah menghendaki hamba itu baik, diberikan musibah. Iya, diuji. Ujian itu untuk menguji siapa yang jujur dan siapa yang pendusta. Maka Rasulullah SAW tentu diuji oleh Allah dengan ujian yang banyak. Iya. Ujian yang berat. Iya. Lianna al-insana wal hikmah min dhalik li ajli ayyanala a'la darajat. Maksud tujuan Allah melipat gandakan gangguan dari kaumnya dan sakitnya, hikmahnya adalah agar beliau mendapatkan darajat yang tertinggi. Ya. Kedudukan yang tinggi, yakni darajat sabar. Derajat sabar yang paling tinggi. Ya. Lianna al-insani idza batuliya bisyarr wa sabara kana dzalik arfa'u li darajati. Karena orang apabila diuji dengan syar, sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, kejelekan, lalu bersabar, maka hal itu akan mengangkat derajatnya. Ujian itu ada dua macam, kata Allah dalam surat Al-Anfal, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kalian bil khair, dengan kebaikan, harta, kesehatan, segala bentuk kebaikan, wasyarri dan kejelekan, sakit, kefakiran, ujian, wa ilaina, itu sebagai fitnah, ujian semata, wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian kembali. Maka ketika diganggu oleh manusia karena membela kebenaran dan bersabar, itu bukan semakin rendah, semakin tinggi. Semakin kuat sabarnya, semakin tinggi derajatnya dan semakin banyak pahalanya. Maka kalau ditanya siapa yang paling banyak pahalanya, Rasulullah. Beliau yang mengenalkan tauhid. Dia yang mengenalkan dakwah ini. Dan beliau sendiri yang telah mengalami sekian banyak ujian dan tantangan dari manusia. Maka beliau tentu setelah bersabar, Allah berikan pahala yang luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami sesungguhnya tidak lain dilipat gandakan, dipenuhi oleh Allah pahala orang sabar tanpa hitungan. Maka Rasulullah SAW bersabar sampai ajalnya. Dan Allah angkat kedudukannya. Beliau mendapatkan maqamam mahmuda. Mendapatkan kedudukan yang terpuji, yang tidak diperoleh oleh manusia yang lainnya. Begitulah ujian beliau. Wasabru darajatun aliyatun. Sabar ini, yakni kalau sabar mendapatkan gangguan dari orang, sabar dalam menjalankan ketaatan. Kalau sabar mendapatkan sakit, namanya sabar menghadapi takdir. Karena sabar, kata Ibnu Qayyim, ada tiga. Sabar menjalankan ketaatan, sabar meninggalkan kemaksiatan, dan sabar menerima takdir-takdir Allah. Iya. Maka Rasulullah SAW, orang yang paling sabar pada tiga keadaan ini. Sabar di dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, sabar di dalam menerima takdir-takdir Allah, termasuk sakit yang beliau dapatkan pun dua kali lipatnya. Karena apa? Karena itu adalah untuk mengangkat derajat yang tinggi. La tunalu illa biwujudi asbabiha. Derajat yang tinggi, ma'asyiral muslimin, kata Syekh, tidak akan diperoleh kecuali dengan adanya sebab. Iya. Bagaimana Anda akan dapat derajat, pangkat, kedudukan yang tinggi di sisi Allah kalau tidak melakukan sebab? Oleh karena itu sebab-sebabnya telah banyak supaya seorang diangkat derajatnya, di antaranya ialah menjadi orang berilmu. Yarfa'illah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian, dan orang yang diberi ilmu diangkat sekian banyak derajatnya oleh Allah. Ilmu mengangkat derajat. Orang miskin jadi tinggi kedudukannya karena ilmu. Orang yang hina di tengah masyarakatnya jadi tinggi derajatnya karena ilmu. Bukan karena harta. Bukan karena harta. Bukan karena harta, sekali lagi Allah mengangkat derajat orang dengan ilmu. Iya. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin, di masa fitnah seperti ini, seorang muslim harus berusaha banyak mencari ilmu supaya bisa mengangkat kedudukannya di sisi Allah semakin tinggi. Iya. Wa minha, dan di antara sebabnya disebutkan di sini, al-ibtila, ujian-ujian. Di antara sebab Allah mengangkat derajat manusia ialah dengan diuji. Iya. Orang akan naik pangkatnya di dunia pun dengan ujian dulu. Iya. Melalui tahapan-tahapan layak seleksi apa tidak. Diuji dari sisi kemampuan fisiknya. Diuji dari tingkatan emosionalnya. Diuji dari keikhlasannya. Diuji dari sekian banyak tahapan, baru dikatakan ini layak naik. Maka orang mukmin pun, barakallahu fikum, disuguhkan oleh Allah ujian-ujian. Maka ketika datang ujian harus diterima dengan sabar, karena itu akan mengangkat derajatnya. Fayasbiru wa yahtasibu hatta yunalu darajata sabirin. Maka orang mukmin, kata muallif, ketika dia diuji dan bersabar mengharap pahalanya, ya, sehingga dia dapatkan derajat tingkatan orang yang sabar. Tentu orang mukmin ujiannya tidak akan sama dengan ujian para nabi beratnya. Karena disebutkan dalam hadis sahih Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inna asyaddal bala." Sesungguhnya ayunas asadul bala, ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berat ujiannya? Ya, siapa yang paling berat ujiannya? Maka Nabi menjawab, al-anbiya, para nabi. Summal amsal, summal amsal. Kemudian orang yang semisalnya, maksudnya dalam riwayat yang lain, kemudian orang yang soleh. Summa salihun. Kalau orang soleh itu dia semakin kuat kesolehannya, maka semakin kuat ujiannya. Iya. Yustaddul bala, yustaddul abdu ala hasbirinihi. Seorang hamba, kata Nabi, akan diuji sesuai kadar agamanya. Ya. Yubtalal abdu ala hasbirinihi. Seorang hamba ini akan diuji sesuai kadar agamanya. Agamanya kuat atau lunak. Ya. Maka kata beliau, "Fa in kana fi dinihi sulba istadda bala'uhu." Kalau agamanya kokoh, kuat, maka diberatkan siksanya. Ditingkatkan oleh Allah dengan tingkatan yang berat. Kalau kuat, ujiannya berat. Wa in kana fi salti dinihi riqqah, kalau dia memegang agamanya itu lunak, ya. Kalau yang dia pegang agama itu tidak kokoh, ya. Bisa ditarik ke kanan, bisa ditarik ke kiri, sesuai selera. Lemah agamanya, maka demikian pula kata Allah, ibtala ala hasbidini, akan diuji sesuai kadar agamanya. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan bahwa paling beratnya ujian yang telah ditimpakan oleh Allah ialah para nabi. Ada di antara nabi yang mendakwahkan Islam sampai dibelah jadi dua bagian. Ada sebagian mereka barakallahu fikum dilempar ke tengah api. Ada sebagian mereka dikejar, dibunuh. Semua itu sebagai tingkatan ketinggian derajat mereka. Maka kalau kita bukan nabi, tentu ujiannya di bawah mereka. Iya. Semakin orang itu ilmunya kuat dan semakin saleh, tentu ujiannya semakin berat. Entah itu ujian yang bersifatnya fisik, ucapan, tuduhan, dan sekian banyak. Namun kalau dia bersabar dan ikhlas tentunya. Karena syarat diterimanya amal ikhlas. Kalau sabar tidak diiringi dengan keikhlasan, maka percuma. Dia harus sabar dan ikhlas menghadapi ujian tersebut. Maka dia berharap semoga itu dia akan semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah. Itulah faedah penting ma'asyiral muslimin. Kalau kita semua semakin berilmu, maka bersiap-siaplah mendapatkan ujian. Tidak diminta kadang datang, tidak diharapkan kadang datang. Namanya fitnah. Seperti gelombang lautan, kadang tinggi kadang rendah. Fitnahnya itu kadang tinggi setinggi gunung, menggumpal, menerjang keimanan kita. Tapi kadang ombaknya kecil, kita bisa lari sebentar, bisa dia lari lagi ombaknya. Maka oleh karena itu fitnah yang datang kepada kita, kita hadapi dengan amal soleh. Badiru bil a'mal as-salihah, bersegera beramal soleh. Fitanan, akan datang fitnah. Kaqati'il lailil mudhlim, yang datangnya fitnah seperti potongan gelapnya malam. Fitnah syahwat, kita lihat sendiri di sekitar kita, syahwat semakin kuat. Itu fitnah bagi orang soleh. Belum lagi fitnah syubuhat, fitnah-fitnah yang berbentuk kebatilan. Entah itu fitnah hizbiyah di sekitar kita. Iya, mengajak kita untuk bergabung dan hizbus syaitan. Iya, maka ini ujian bagi kita. Apakah kita akan tamasuk bisunnah dengan kuat atau lunak? Lembek. Kalau agama kita lembek, ujiannya lembek, ringan. Tapi pahalanya tentu sedikit. Tapi semakin kokoh dan semakin banyak ujian dan kita bersabar, semakin tinggi derajatnya ayuhan nas. Iya. Baik. Masalah yang berikutnya, as-salisata asyarah. Masalah yang ke-13. Ma ukrima bihi minal khullah. Ma ukrima bihi minal hullah. Apa yang telah Allah muliakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minal hullah, berupa hullah. Hullah itu sudah kita terangkan, kekasih. Kekasihnya Allah. Apa yang telah Allah muliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa al-hullah. Diangkatnya beliau sebagai khullah, kekasihnya Allah. Wa yadullu 'alaiha, dan telah disebutkan hal itu dalam hadis sahih yang kita baca, innallaha ittakhazani khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku, kata Nabi, sebagai khalil. Bukan sebagai habib. Karena kita sering mendengarkan orang berdendang lagu dengan menyebut-nyebut Rasul, ala Rasulillah Habibullah. Dia bukan Habib, dia adalah Khalil. Karena Habib dengan Khalil jauh lebih tinggi Khalil. Iya, bukan Habib. Bukan pula Yasin. Beliau bukan namanya Yasin. Dia adalah Muhammad al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama ittakhadha Ibrahim khalila. sebagaimana Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Al-hadith. Wala syakka anna hadhil karamah azimatun. Tidak diragukan lagi ini merupakan kemuliaan yang sangat agung. Kenapa? Li'annana la na'lamu ahadan nala hadhil martabah illa Rasulullah SAW wa Ibrahim alaihi salam. Sebab kedudukan khalilullah, kata Syekh, yang kita ketahui tidak ada seorang pun yang mendapatkannya kecuali dua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ibrahim. Ucapan Syekh Al-Utsaimin seperti ucapan Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin. Ketika Ibnu Qayyim menyebutkan maratibul mahabbah, tingkatan kecintaan, maka beliau sebutkan di sana bentuk-bentuk yang namanya cinta. Iya. Dan akan lebih banyak pembahasan masalah mahabbah dalam kitab khusus beliau, Raudatul Muhibbin, taman-taman orang yang jatuh cinta. Beliau sebutkan tingkatan-tingkatan cinta. Iya. Ada cemburu, ada al-aisyq, ada khullah. Iya. Maka khullah ini merupakan gelar yang diberikan oleh Allah kepada dua orang saja. Siapa itu? Ibrahim dan Rasulullah. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Kalau orang dicintai Allah itu ada sebabnya, maka tentunya orang mendapatkan gelar khalilullah sebabnya lebih berat. Kenapa lebih berat? Sebab disebutkan dalam surat Shafat. Untuk melihat kisah bagaimana Ibrahim dia bisa mendapatkan khullah di sisi Allah, ternyata diuji dulu. Ada ujiannya dulu. Tidak begitu saja dapat gelar khullah, khalilullah. Ada ujiannya. Apa ujiannya? Ya Ibrahim. Ketika Ibrahim itu diperintah oleh Allah menyembelih putranya. Surat As-Saffat ayat 104, 105, 106. Bisa dilihat di sana. Ketika Ibrahim alaihissalam berhasil melawan kecintaan terhadap anak, dikalahkan, lebih baik mencintai Allah, perintahnya Allah, maka Ibrahim membuktikan perintah Allah supaya menyembelih anaknya sendiri, Ismail. Maka setelah selesai ujian, ya Ibrahim qad shadaqta ru'ya, hai Ibrahim, Anda telah membenarkan perintahnya Allah lewat mimpi kepada Ibrahim. Inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya kamilah yang membalas orang yang muhsin. Kata Ibnu Qayyim, muhsin ai, yang dimaksud muhsin di sini orang yang mubadarah, bersegera menjalankan perintah Allah. Bersegera menjalankan ketaatan kepada Allah. Mungkin kalau Anda yang diuji akan berpikir 100.000 kali. Masa saya harus memotong anak sendiri? Mungkin kita punya pandangan, jangan-jangan perintahnya yang salah. Itu kita. Tapi Ibrahim alaihissalam membenarkan segera. Langsung disampaikan kepada anaknya. Ya bunaya ini arah fil manam ani adbahuk fandur mada tara. Wahai anakku, saya diperintah oleh Allah agar saya nyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Segera. Jadi tunda-tunda. Segera diperintahkan. Inilah Ibrahim. Karena memang rasa cintanya kepada Allah bisa lebih tinggi daripada mencintai anak sendiri. Wajar orang mencintai anak. Tapi jangan sampai mencintai anak dan istri dan harta lalu mengalahkan perintah Allah. Iya. Ujiannya berat. Maka kata Allah, "Inna hadza," sesungguhnya ini, wahai Ibrahim, "Inna hadza lahuwal bala'ul mubin." Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Benar-benar ini ujian yang nyata beratnya. Iya. Bagaimana tidak seorang disuruh untuk menyembelih anak sendiri? Ujian yang berat. Wong mendidik anaknya di pesantren saja supaya jadi anak soleh, bisa mengerti agamanya, berat. Karena dia lebih berpikir jauh. Nanti anak saya supaya jadi seorang pilot, ya, pikiran kusat, berat. Melihat anaknya dididik jadi anak yang soleh dan salihah, padahal Allah Ta'ala sekali lagi memerintahkan kepada kita, "Ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga anak kalian, diri kalian, istri kalian dari panasnya api neraka. Undur. Kita diperintah oleh Allah menjaga anak dari api neraka. Sementara kita biarkan anak-anak kita kadang terjatuh kepada pelanggaran yang dilarang oleh Allah. Mana kecemburuan kita? Ainal hirom. Mana kecemburuan kita kepada orang yang kita cintai, yaitu anak? Iya. Kalau kita orang yang jujur mencintai anak, selamatkan dulu dari api neraka. Loh, bagaimana nanti dunianya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa menjalankan perintah Allah, diberi jalan keluar. Jalan keluarnya mudah, dipermudah oleh Allah. Dan diberi rezeki dari jalan yang tidak dikira-kira. Masya Allah. Diberi kemudahan, dijamin rezekinya. Dua balasannya. Tapi biasanya orang sudah berpikir, waduh nanti repot. Waduh bagaimana makan dan pakaiannya anak nanti. Masa depannya bagaimana nanti? Padahal anak yang soleh merupakan masa depan yang cerah untuk orang tua. Unduru, mana kecintaan kita kepada anak? Apakah kita lebih mencintai anak daripada Allah Ta'ala? Perhatikan. Ibrahim diangkat sebagai khalil setelah diuji dulu. Ya. Tidak serta-merta langsung kamu dapat gelar khalil. Tidak, diuji dulu. Ya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diuji dulu, diusir dulu dari kota kelahirannya, diusir dulu. Setelah diusir, barakallahu fikum, diperangi juga. Disayembarakan kepalanya. Dijelek-jelekkan namanya, "Inna hadzal sahirun kadzdzab." Ini Muhammad tukang sihir pendusta. Dijatuhkan nama baiknya. Tapi orang baik tetap baik. Walaupun namanya diinjak-injak orang tetap baik. Karena apa? Orangnya jujur dan dibela oleh Allah Azza wa Jalla. Justru yang menjelek-jelekkan yang celaka. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Justru yang celaka kamu Abu Lahab. Ketika menghadapkan kalimat di hadapan beliau, tabbat yada. Celaka engkau wahai Muhammad. Bukan Muhammad yang celaka, Anda. Siapa yang menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Dakwatut tauhid. Dakwahnya para sahabat. Dakwah yang berjalan di atas manhaj ahlu sunnah salafuna salih, maka dia sendiri yang akan terlempar dari dakwah ini. Naudzubillah min dzalik. Itulah Ibrahim diangkat sebagai khalil, dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ar-rabi'ata asyarah, yang ke-14, at-tasrihu bi annaha a'la minal mahabbah. At-tasrih, penjelasan, penjelasan, tasrih itu penjelasan yang jelas. Bi annaha a'la minal mahabbah, bahwa khalil atau khullah itu lebih tinggi derajatnya dari mahabbah. Ya, khullah atau khalil itu lebih tinggi dari mahabbah. Mana dalilnya? Wa dalilu dzalik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu Abu Bakrin. Dalilnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana ahabbun nas ilaihi. Abu Bakar Siddiq orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Nabi, "Ayun nas ahabu ilaik?" Wahai Nabi, siapa orang yang paling Anda cintai dari manusia ini? Qal, Nabi menjawab, "Aisyah." Yang paling aku cintai Aisyah. Siapa berarti? Istrinya sendiri. Summa minar rijal, kemudian siapa yang paling Anda cintai dari kaum laki-laki ya Rasulullah? Abuha. Bapaknya Aisyah, ya mertuanya. Begitu. Jadi, mencintai bapaknya, Aisyah. Summa man, kemudian siapa lagi? Umar. Kemudian Umar, hadis Muslim. Berarti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai manusia. Wa asbatalahul mahabbah. Berarti, ditetapkan dalam hal ini adanya cinta. Wa nafa'anul khullah, dan ditiadakan gelar khullah kepada Abu Bakar. Ya. Kalau Abu Bakar tingkatannya bukan khullah bagi Nabi, dia cuman orang yang dicintai biasa. Padala ala hadza ala annaha a'la minal mahabbah. Berarti hal ini menunjukkan khullah itu lebih tinggi dari mahabbah. Wa tasrihu laisa min hadzal hadis faqat. Bahkan penjelasan ini bukan, penegasan ini bukan hanya hadis ini saja. Bal yabbatmuhu ila ghairihi yadhummuhu ila ghairihi, bahkan terdapat pula hadis yang lain. Faqat warada hadisun akhar bi anna Abu Bakrin ahabba rijal ilaihi. Hadis Muslim bahwa Abu Bakar orang laki-laki yang paling dicintai oleh Nabi. Berarti gelar mahabbah di bawah khullah. Summa qala huna law kuntu mutahidan ahadan khalila latakhattu Abu Bakrin khalila. Sampai Nabi mengatakan, kalau seandainya aku boleh menjadikan khalil, pasti Abu Bakar orangnya. Tapi Abu Bakar hanya sebagai orang yang dicintai, tapi tidak sampai khalil, mahabbah saja. Berarti dalla ala annal khullah a'la minal mahabbah. Berarti khullah lebih tinggi dari mahabbah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khalilullah, kata Ibnu Qayyim, kenapa dia bisa mendapatkan tingkatan setinggi itu? Beliau mendengar gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Fa innama tunalu dzalik, tidak lain beliau mendapatkan kesempurnaan itu ba'da kamalil ubudiyah, setelah menyempurnakan penghambaan kepada Allah. Wa kamali maghfiratih, dan menyempurnakan ampunannya Allah. Dia mendapatkan ampunan. Dosa yang belum dilakukan sudah diampuni. Dosa yang lalu diampuni. Luar biasa. Inilah orang yang dicintai oleh Allah. Inilah hamba yang dicintai. Dia hamba dan hamba yang dicintai. Bukan hanya sekedar hamba yang dicintai. Khalilullah. Ya. Selanjutnya. Al-khamisata asyarah, yang ke-15. At-tasrih bi anna as-siddiq afdalu sahabat. Penjelasan. Kejelasan bahwa as-siddiq yaitu Abu Bakar afdalu sahabat. Sahabat yang paling mulia. Ya, di antara sahabat. Kita lanjutkan lain waktu insyaallah sampai pada poin yang ke-15, Abu Bakar Siddiq, sahabat yang paling mulia di antara para sahabat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.